siapa diriku. Seandainya engkau tak kasih padaku, tak ku tahu arah hidupku. Terombang ambing di lautan yang dalam tiada bertepi. Sesat arah tujuan.